subscribe to my channel, and also press this bell icon. Berapa banyak Thank you. manusia tak mampu mengetahuinya. Sekarang ataupun akan datang, dari hidup sampai maut menjelang, terutama tentang perjodohan, kedua tentang rezeki di hari depan, ketiga tentang kematian. Semua itu Tuhan yang seorang pun dapat mengerti. Pasti semuanya akan mengalami. Itu adalah rahasia dari Tuhan. Segalanya akan seorang pun dapat mengerti. Pasti semuanya akan mengalami. Itu ajalah rahasia dari Tuhan. Segalanya akan tak mampu. Sujudkan subscribe to my channel. And also press this bell icon. Ikutilah sunah-sunahnya, amalkanlah. Sesungguhnya setiap anak yang dilahirkan adalah amanat Allah, dan kelak engkau harus mempertanggungjawabkannya. semua keluargamu dari api neraka, dari api neraka. Terima kasih. Tapi hati yang ikhlas terhadap rezeki.